Maksud anda semua, lagu yang diberi judul Kilaf. Ku siram di dalam jambangan semakin longgai, kasihku tanam kering layu terkulai. Apakah itu pertanda? Hadap sini pula. Jadi sana ya. Apalah dosa hilaf bicara cetus para sengketa. Seribu nista pasti cuma rinoda. Retak kasih pun bermula. Rasa cinta berubah, hilang kasih setia. Dinambung ombak yang menggila. Marahlah api di hati menjadi benci. Dendam yang membara. Apakah ini satu jalan penyelesaian atau suatu keputusan? Haruskah perpisahan jadi penentu? Jangan engkau terburu. Kau nyanyi, amin. Apakah rela menghadapi cerita perpisahan ini? Namun hakikat yang terjadi hanyalah kekilapan. Sikap yang keterlaluan hilang pertimbangan. Selasiku siram di dalam jambangan kembali nyaman. Kasihku tanam kembali bersatu. Kembalikan kepadaku. Alhamdulillah untuk tadi best sangat, terbaik. Memang kita happy sangat sebab kita dah lama jangkakan, kita nak sangat perform macam ni. So bila dia perform, nyanyi banyak lagu favorite, so memang best, kita suka sangat-sangat. Jangan jadi penentu, jangan engkau terpuruk.